بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di rahimahullah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dan insyaallah di bulan Ramadan mungkin setengah jam atau satu jam ba'dal asar kita membaca tafsir As-Sa'di dan melangsungkannya barakallahu fikum. Kita masih di dalam surat Fussilat rahimani wa rahimakumullah pada ayat yang ke-24 dan seterusnya. Sebelum ayat ini Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa kulit-kulit kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat dan yang telah kita lakukan. Saat orang-orang kafir dan yang mengikuti langkah mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla atau berkata kepada kulit-kulit yang memberikan saksi itu, kenapa? Kenapa kalian memberikan persaksian atas kami? Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa kulit-kulit itu berbicara. Allah lah yang telah memberikan kemampuan untuk berbicara kepada kami. Sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemampuan untuk berbicara kepada segala sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada mereka, kalian tidak akan bisa bersembunyi, kata Allah, untuk kemudian mempersaksikan pendengaran, penglihatan, kulit-kulit kalian. Bukanlah hal yang tersembunyi, kata Allah Azza wa Jalla. Namun, kalian menyangka dan menduga bahwa Allah Azza wa Jalla tidak banyak mengetahui apa yang kalian perbuat. Itulah praduga buruk dan jahat kalian kepada Allah. Itulah yang menyebab kehancuran kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan kalian merugi. Maka pada ayat yang ke-24 Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Jika mereka berupaya sabar, maka api nerakalah tempat kembali mereka. Wa iyasta'tibu, kata Allah. Dan jika mereka meminta belas kasihan kepada Allah Azza wa Jalla, fama hum minal mu'tadin. Maka mereka tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini, sampai kemudian mereka terjatuh kepada kesesatan yang begitu jauh, sampai kemudian mendapatkan hukuman dari Allah dengan api neraka. Apa? Apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini? Dan ini yang harus menjadi perhatian dan pelajaran yang berharga. Apa itu? Wa qayyadna lahum qurana'a. Dan kami telah menentukan buat mereka, kata Allah Azza wa Jalla, qurana'a, teman-teman, sahabat-sahabat, konco-konco. Lalu apa yang diperbuat oleh teman-teman itu yang sudah dipilihkan oleh Allah? Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Teman-teman yang telah dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla tentu sebagai hukuman buat mereka di dunia, menghiasi buat mereka apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, ai menghiasi dunia, diperindah, diperhalus, dipermudah, penuh dengan janji-janji diberikan, zayyan. Teman-teman yang sudah dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla buat dirinya, ini perbuatannya, ini perilakunya, ini yang dia lakukan. Kemudian wama khalfahum, apa yang ada di belakang mereka di akhirat. Wis, tidak usahlah bermimpi untuk akhirat. Itu kan cuma janji. Sekarang ini kita menikmatinya di dunia. Ayo, kapan lagi kalau bukan sekarang? Terus diperhiasi, barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan atas dasar Allah pilihkan, Allah tentukan teman-teman yang buruk dan jelek itu, wa haqqa alaihimul qawlu. Maka benar-benar hukuman itu nyata buat mereka. Fi umamin qad khalat min qablihim. Sebagaimana hukuman-hukuman yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka. Minal jinni wal insi, dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Innahum kanu khasiri. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Catatan yang sangat penting. Di saat seseorang itu Allah inginkan kejelekan di dalam hidupnya, di saat dia memilih tentunya, dan di saat dia menghendaki kejelekan itu, Allah Azza wa Jalla akan tetapkan teman-teman dia. Allah akan pilihkan teman-temannya, barakallahu fikum. Ini yang sangat berbahaya. Terkadang kan kita enggak sadar. Kenapa? Teman-teman kita yang baik kok menjauh. Sementara teman-teman yang jelek, yang dulu dia mencela kita, mencaci maki kita, mentahdir kita, kok sekarang berani mendekat? Ini ada apa? Semestinya kita itu, barakallahu fikum, mencari, bertanya pada diri, kenapa kok teman-teman saya yang baik itu tidak lagi bersama saya? Malah orang yang dulu saya tahdir mulai, orang yang dulu saya peringatkan kok memberikan senyum, orang-orang. Nah, ini berarti ada tanda pada diri kita, barakallahu fikum. Salah satu hukuman Allah Azza wa Jalla di dunia untuk kejelekan seseorang, Allah pilihkan qurana, teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah bercerita apa yang mereka perbuat. Wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'ani, jangan kalian coba-coba mendengar Al-Qur'an ini. Jangan kalian mendengar Al-Qur'an ini, wa alghaw fihi. Ayo ribut ngomong. Pokoknya bikin gaduh supaya orang yang membaca ayat Al-Qur'an itu tidak didengar. Wa alghaw fi. Ayo berikan kegaduhan. La'allakum taglibun, agar kalian itu menang. Subhanallah. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Al-Imam As-Sibdi rahimahullahu taala, fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Maka jika mereka mencoba bersabar, maka api neraka adalah tempat kembali mereka. Apa yang dijelaskan oleh beliau? Fala jalada alaiha. Tidak ada daya, kemampuan atas api neraka, api itu. Tidak ada yang sanggup. Wala sabara. Dan tidak ada yang akan bisa bersabar dengan api. Wa kullu halatin kudira imkanu sabr alaiha, fannaru la yumkinu sabru alaiha. Segala sesuatu ditakdirkan, ditentukan, mungkin untuk bisa bersabar di atasnya. Tapi api neraka, api tidak mungkin seseorang bisa bersabar di atasnya. Wa kaifa sabru 'ala narin, bagaimana seseorang bisa bersabar di atas api, qad ishtadda harruha, api yang semakin bertambah panasnya, api neraka maksudnya. Wazadat ala nari dunia, panasnya bertambah atas panasnya api di dunia. Bisab'ina dhi'fa, 70 lipatan panasnya api dunia ini. Itu di neraka. Ya, bagaimana seseorang akan bisa bersabar sementara panasnya ditambah. Bertambah panasnya api neraka itu dengan panasnya api dunia, dengan perbandingan atau tambahan 70 lipat. Wa'azama ghalyanu hamimiha, ditambah besar lagi ghalyan, kobaran apinya. Wazada natan sadidiha, bertambah busuk sodi, nanah-nanah. Wa tadha'afa bardu zamhariha, zamhaririha, dan dilipat gandakan cuaca dingin. Wa 'azamat salasiluha, kemudian salasil yaitu rantai-rantainya besar. Wa aghlaluha, sama barakallahu fikum. Wa kaburat maqami'uha, lalu kemudian tambah besar cambuknya. Wa ghaladha khuzanuha, sadis para penjaga neraka itu. Wa zala ma fi qulubihim min rahmatihim, hilang dan lenyap sifat kasih sayang terhadap mereka dari hati-hati para penjaganya. Allahu Akbar. Siapa yang mau bersabar atas api neraka seperti ini kondisinya? Wa khitamu dzalik, penutup itu semua, sakhtul jabbar, kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu lahum hina yud'aunahu wa yastaghithun, firman Allah kepada mereka di saat mereka memanggil Allah, yad'una wa yastaghithun, di saat mereka meminta tolong kepada Allah, Allah mengatakan ikhsa'u fiha, pergi kalian, wa la tukallimuni, jangan kalian mengajakku berbicara, kata Allah. Tentu ini adalah pelecehan, perendahan yang paling sangat di dalam hidup. Di saat Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk kemudian menyingkir, dan jangan kalian mengajakku berbicara. Allahu Akbar. Ini kondisi diazab, disiksa di dalam neraka. Maka oleh karena itu Allah mengatakan wa iyasta'tab ayatlubu ayyuzala anhumul adab. Di saat mereka mencari belas kasihan, menuntut untuk dihilangkan rasa sakit, rasa siksaan itu, setelah itu fayarji'u ila dunia, mereka kemikin kepingin kembali kepada dunia. Liyastanaful amala, agar mereka mulai baru untuk beramal, berbuat, minta. Karena mengerikan dan menakutkan, barakallahu fikum. Fama hum minal mu'tabi, mereka tidak diberikan, tidak pantas untuk dibelas kasihani. Innahu zahaba, waktu sudah lenyap, sudah hilang waktunya. Wa amaru ma ya'muru fihi min tadhakkurin wa ja'uhumun nadhir. Sungguh telah berlalu peringatan-peringatan dari yang memberikan peringatan, wanqata'at hujjatuhum, dan telah putus hujjah mereka, tidak ada hujjah lagi. Ma'a annasti'tabahum kadzbum minhum, bersamaan dengan permintaan belas kasihan untuk kembali ke dunia, itu adalah kedustaan belaka, kebohongan, kata Allah Azza wa Jalla. Walau ruddu, kata Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanu'an, mereka akan kembali mengulangi perbuatan apa yang mereka dilarang. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka adalah para pendusta. Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, kita belajar. Yang kita pelajari dari pembahasan ini, agar jangan sekali-kali kita berwatak dan bersifat dengan sifat dan watak orang-orang kafir kepada Allah. Ya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keberikutnya beliau mengatakan wa qayyadna lahum ailaha ulaiz zalimin al-jahidina lilhaq. Lalu kami tetapkan bagi mereka, ai orang-orang zalim tersebut, kami pilihkan buat mereka, mereka yang menentang kebenaran. Subhanallah. Kita bisa belajar dari fitnah demi fitnah yang menimpa dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam setiap perjalanan, mulai dari fitnah yang menimpa orang-orang yang dulu kita ulamakan sebagai alim ulama, ini dia bentuknya, barakallahu fikum, Allah tentukan dan tetapkan teman-teman. Teman-teman dulu yang dia cela, yang dia tahdir, merapat. Sementara alim yang dulu dia puja, dia puji, diberikan sebaliknya, teman-temannya jelek dan buruk. Yang jadi sasaran kan di masa sekarang ini, Syekh Robi, Syekh Ubay. Teman-temannya yang mengitarinya dia itu adalah teman-teman yang jelek, yang buruk. Sementara kenyataan itu terbalik 180 derajat. Apa itu? Sementara yang menuding dan menuduh ini orang yang dulu ditahdir, orang yang dulu mulai mendekat. Orang-orang yang diketahui jelek dan buruknya, rusak akhlaknya, mulai mendekat kepadanya. Maka hukuman dari Allah Azza wa Jalla, di saat Allah pilihkan teman-teman yang jelek pada diri seseorang, barakallahu fikum. Ini hukuman. Harus seseorang segera sadar. Di saat teman-temannya yang baik menjauh dari dirinya, kemudian mendekat orang-orang yang bermasalah, berarti ini adalah sebuah lampu merah peringatan. Apa yang dipilihkan oleh Allah? Qurana, teman-teman, minasyayatin, dari kalangan setan-setan. Ayo, jangan peduli. Mereka kan ustad-ustad nol putul, goblo, artinya tidak punya apa-apa, so'afiqa, wah berbagai macam. Ya, tudingan-tuduhan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Celaan. Barakallahu fikum. Untuk kemudian menendang teman-temannya yang baik, teman-temannya yang bagus, menopang, menangatkan, menasihatkan. Barakallahu fikum, qurana minasyayatin. Dipilihkan teman syayatin, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam tara anna arsalna syayatin alal kafirin ta'uzuhum azza. Tidakkah anda menyaksikan bahwa kami telah mengirim setan-setan atas orang-orang yang ingkar, ta'uzuhum azza, yang membangkitkan emosional mereka untuk terjatuh di dalam dosa, barakallahu fikum, ta'uzuhum azza. Ay tuz'ijuhum ilal ma'asi wa tahussuhum 'alayha. Yang terus membakar, yang terus mengompori, yang terus mengajak untuk kepada kemaksiatan dan mendorong mereka untuk melakukan dosa. Tidak usah peduli. Anda lebih pinter, anda lebih hebat, anda lebih ini, anda punya tazkiyah, rekomendasi para ulama, terus. Tidak usah peduli, setan. Padahal jikalau dia mau kembali kepada al-haq, akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla pertama kali. Barakallahu fikum, dimuliakan oleh orang-orang yang mengenal al-haq. Namun disinilah bahayanya teman yang terus membangkitkan, yang terus menjadikan kita berani, ya, menambah terbakar sifat angku dan sifat sombong pada diri kita. Teman-teman, memang Allah yang memilihkan, rahimani wa rahimakumullah, sebagai hukuman pada diri seseorang. Maka di saat orang jelek mendekat kepada kita, itu harus ada tanda tanya di dalam hidup. Di saat orang baik-baik kemudian menjauh, berarti ada tanda tanya pada diri kita, ini ada apa? Kalau kemudian kita mencari kambing hitam, kita akan semakin diperkokoh oleh Allah dengan hukumannya. Barakallahu fikum. Ini mengerikan dan menakutkan di dalam itu. Apa yang diperbuat oleh teman-teman itu, Allah mengatakan, fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Teman-temannya itu datang menghiasi mereka dunia. Apa yang di depan mereka? Apa itu? Fadunya zakhrafuha bi'ayunihim. Wada'uhum ila lidzatiha wa syahawatiha al-muharrama. Hatta uftutinu. Fa'akdamu ala ma'asillah. Dunia diperhias di depan mata mereka. Mereka mengajaknya menuju kelezatan dan syahwat dunia yang diharamkan. Sampai mereka terfitnah. Fa'akdamu, lalu mereka melaksanakan ma'asi kepada Allah. Wasalaku ma sya'u min muharabatillah wa rasulihi. Dan mereka berupaya untuk memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Wal akhiratu ba'aduha. Kemudian dari belakang, akhirat diperjauh oleh teman itu. Wa ansauhum dzikraha. Setan atau teman-teman itu melupakan untuk ingat kepada akhirat. Wa rubbama auqa'u 'alaihim syubah. Bahkan terkadang mereka menitipkan syubhat bi'adami wuku'iha, bahwa akhirat itu tidak pernah akan terjadi. Fatarahala khawfuha min kulubihim. Lenyaplah rasa takutnya terhadap hukuman akhirat dalam hati-hati mereka. Faqaduhum ilal kufri wal bid'i wal ma'asi. Teman-teman mereka menggiring kepada kekufuran, kebid'ahan, dan perbuatan dosa. Allahu Akbar. Kan begitu. Dalam setiap perjalanan hidup, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena ini merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah memberikan nikmat teman yang baik kepada orang yang dikehendaki kebaikannya di dalam hidup. Dipilihkan teman-teman yang baik. Maka ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah kita sebutkan ucapan al-imam as-Sa'di rahimahullah. Dan apabila Allah ingin menghukum seseorang, menghukum dua orang, menghukum tiga orang, atau menghukum kaum, Allah pilihkan teman-teman yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Hukuman di dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa yang gak takut? Barakallahu fikum. Apalagi di masa kita sekarang ini, semakin dekat rasanya dengan mara bahaya hidup. Sudah sangat berat untuk kita mendapatkan istiqomah. Barakallahu fikum. Kenapa kita menggambarkan demikian? Teman-teman kita, guru-guru kita, alim-alim kita, baru saja kita mengenal mereka, tergolong. Sudah banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang. Barakallahu fikum. Berarti kan kita dihadapkan oleh sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Barakallahu fikum. Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah akan bisa selamat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah kita belajar dari sebuah sejarah, peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, jangan kita lupakan di dalam hidup. Karena itu akan terus berulang dengan pemain yang berbeda-beda. Kalau kita sudah belajar dari sebuah sejarah, barakallahu fikum, lalu kemudian terus kita berupaya melakukan koreksian terhadap diri kita, kita benahi, kita terus minta kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan di atas agamanya, kita berharap, rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang kita petik buahnya pada ujian pertama menjadi buah yang kita akan petik pada ujian yang keberikutnya. Rahimani wa rahimakumullah jannah. Maka kapan saja kebenaran itu sudah lemah pada diri kita. Lemahnya kebenaran banyak sebabnya. Tentu penyebab pertama kali adalah kejelekan yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Dan kejelekan perbuatan yang kita lakukan, kata Rasul alaihi salam, ini pertama dan utama. Yaitu kejelekan yang ada pada diri kita tersembunyi. Dan adanya kerusakan pada amal yang kita perbuat. Ini kesempatan. Rusak amalnya. Diam-diam dia perbuat sesuatu. Tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ketika ada peluang, muncul dia. Menjadi pembela setia. Kenapa? Karena dia mendukung, merasa terdukung, merasa ini amalan yang jelek. Atau jiwanya yang sudah jelek. Mirip sudah. Sifatnya dengan orang ini, bergabung. Wataknya sama, bergabung. Ruhnya sama, bergabung. Nah, di saat kita belajar dari sejarah, sebuah peristiwa yang Allah selamatkan, lalu kita cari tahu, ternyata modal keselamatan ini, di saat kita menjaga diri kita, di saat kita menjaga amal-amal kita di dalam dakwah ini, berarti ini dia menjadi modal keberhasilan pada ujian yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan sekeras-kerasnya tentang hal ini. Karena kalau sudah rusak apa yang ada pada diri kita, dibarengi dengan amalan kita, semuanya akan mendekat. Semuanya akan lemah, barakallahu fikum. Cenderung kepada kejelekan karena kita jelek. Cenderung kepada orang yang berbuat jelek karena kita berbuat jelek. Terus demikian, hukuman demi hukuman akan terjadi di dalam hidup. Tetapi di saat kita melakukan perbaikan terhadap diri kita, melakukan koreksian, menjaga keistiqomahan, insyaallah akan menjadi, barakallahu fikum, buah yang kita akan memetiknya di ujian-ujian yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya. Terus kita belajar. Saling ingat mengingatkan. Saling bertegur sapa. Karena tadi sudah kita gambarkan betapa berat untuk kita istiqomah di masa-masa sekarang ini, barakallahu fikum, di masa-masa yang akan datang, karena mengerikan ujiannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kita langsungkan kata beliau, wa hadha at-taslitu wa at-taqyidu minallah lil mukadzibin asyayatin bisababi i'radihim an dzikrillah wa ayatihi wa juhudihimul haqq. Coba perhatikan baik-baik. penguasaan ini dari teman-teman yang buruk dan jelek itu, dan dipilih dan ditetapkannya teman-teman dari Allah Azza wa Jalla bagi yang mendustakan itu setan-setan. Kenapa? Disebabkan karena berpalingnya mereka dari peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah, dan mereka menentang kebenaran. Tak mau nerima. Kenapa alasannya? Kemarin kok dari saya dia mengenal kebenaran. Masa sih sekarang dia berlagak mau ngajari saya? Ya Allah. Padahal kebenaran itu adalah barang hilang seseorang mukmin. Dari manapun, dimanapun, siapapun yang memberitahukan barang Anda, kau wajib untuk menerimanya. Walaupun dia adalah musuh kau. Walaupun yang memberikan barang, menemukan barangmu yang hilang itu adalah orang kafir, maka kau wajib menerima kebenaran itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti sekarang, sampai kita kepada sebuah pelajaran dan pembelajaran buat diri kita, bahwa datangnya, beraninya, mendekatnya teman-teman yang jelek itu adalah sebuah hukuman dari Allah. Ingat baik-baik. Menjauhnya teman-teman yang baik itu adalah sebuah hukuman dari Allah. Kalau kita terus menganggap diri yang paling suci, tidak akan salah, tidak akan melenceng manhajnya, tidak akan yang tergeser manhajnya, itu dia. Orang-orang ini misalkan, barakallahu fikum, tidak akan menerima kebenaran orang yang seperti ini. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian selalu melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Karena munculnya, datangnya, beraninya orang-orang yang jelek pada diri kita, mendekatnya dan manis ia senyumannya orang-orang yang jelek, itu adalah bencana di dalam hidup. Malapetaka, musibah. Barakallahu fikum. Maka di saat kita memperbaiki diri, insya Allah. Saya tutup dengan membaca firman Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa may ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami kuasakan, kami pilihkan, kami tetapkan baginya setan sebagai temannya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Teman-teman yang jelek itu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Mereka menyangka kalau mereka itu berada di atas petunjuk. Wa haqqo 'alaihimul qaul ay wajaba 'alaihim wa nazala al-qada' wal qadar bi 'adzabihim fi jumlati umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin li adyanihim wa akhiratihim wa man khasira fala budda ayyadhilla wa yashqa wa yu'adzab. Maka benar-benar keputusan azab Allah atas mereka wajib turun ketentuan dan keputusan Allah untuk mengazab mereka bersamaan umat-umat sebelum mereka dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang merugi. Merugi dalam urusan agama mereka. Merugi dalam urusan akhirat mereka. Sehingga barang siapa yang sudah merugi, pasti akan rendah. Pasti akan celaka. Dan akan diazab. Kata beliau, barakallahu fikum. Sekali lagi catatan yang penting, ma'asyiral ikhwah. bahwa di saat kita menemukan dan menjumpai sebuah peristiwa di dalam hidup, teman kita berteman dengannya, masya Allah, Allah Azza wa Jalla perlihatkan di atas sunnah, tiba-tiba mulai bergeser. Iya, karena dekatnya seseorang yang mungkin dia adalah orang kaya, orang berduit, orang ini, orang itu, atau mungkin dia orang hebat. Mulai menggeser Anda yang baik, yang membantu dia di dalam dakwah. Barakallahu fikum. Maka ketahuilah, tiadalah orang-orang baik digeser dari diri. Berarti ini adalah bencana di dalam hidup. Tidak ada yang akan mendekat setelah perginya orang-orang yang baik, kecuali orang-orang yang jelek. Ketahuilah bahwa ini bencana di dalam hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.